بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan jawazimul mudhari'. Apa yang dimaksud dengan jawazimul mudhari' itu? Amal-amal yang menjazmkan fi'il mudhari'. Terbagi menjadi berapa, Hasan? Yaitu menjadi dua, yaitu yang pertama menjazmkan satu fi'il, yang kedua menjazmkan dua fi'il. Tayyib, ukasha. Kita baru mengambil berapa amil? Yang sudah kita pelajari berapa? Empat. Apa saja? Dua atau empat? Hah? Dua, yaitu lam dan lamma. Tayyib. Lam disebut huruf apa ini? Indak Bakhtiar. Harfu lakin wa jazmin wa qalbin. Kenapa dinamakan harfu nafyin, Akbar? Menunjukkan nafyin. Menunjukkan apa? Nah, mudah sekali ini ya. Peniadaan. Kemudian waqal bin, kenapa dinamakan waqal bin? Indaka alif. Mengubah makna fi'il mudhari'. Mujahid jangan di situ, ngapain? Sana. Nah, duduk di sana. Nah. Karena mengubah zaman fi'il mudhari' dari hal atau mustaqbal menjadi makna maldi. Baik. Lamma, huruf apa ini? Siddiq. Kata di lam. Yang kedua lamma, huruf apa? Nah, kok lama? Harusnya cepatin ya. Hah? Ayo terus. Harfu nafiyin, terus. Wa jazmin wa qalbin. Baik. Yang lancar, harfu nafiyin, wa jazmin wa qalbin. Itu kan gampang. Menghemat waktu. Baik, apa perbedaan lam dan lamma? Abang Dilbar. Yang mana yang bisa dibuang? Lama. Nah, untuk lama, fi'il mudhari'nya bisa apa? Dihilangkan atau tidak dinampakkan. Sedangkan lam? Lam harus dinampakkan. Nah, lam harus dinampakkan. Yang kedua? Yang kedua, lam diberikan bahwa tidak ada harapan untuk terjadi. Baik. Tidak ada harapan sama sekali? Dibalik, nah, kita balik lama saja diterangkan. Yaitu bahwasanya pada lama kebanyakannya untuk apa? Menafikan sesuatu yang ada harapan terjadinya gitu. Ya, mayoritas dalam penggunaan lama untuk apa? Sesuatu yang ada harapan terjadinya. Sedangkan lam afanifillah, nah, peniadaan untuk yang nah memang tidak terjadi, tapi juga bisa untuk sesuatu yang apa? yang diharapkan terjadinya. Misalnya ketika seorang dikatakan lam yakul, hal akalta, nah lam akul, aku belum makan. Nah, boleh. Cuman lama, nah tayyib, penggunaan huruf ini ekonifila untuk menafikan sesuatu yang apa diharapkan terjadinya, ini lama. Sedangkan lam dua-duanya. Tayyib. Sekarang kita masuk pada amil yang ketiga. Walamul amri wahiyallati yutlabu bihal fi'lu. Dan lamul amr, nah yaitu lam yang suatu fi'il diminta dengannya. Tayyib. Yutlabu bihal fi'lu. Jadi dengan lamul amr ini, nah suatu fi'il apa diminta untuk dikerjakan. Contohnya, nahu qawli ta'ala liyumfik du sa'atin. Liyumfik du sa'atin. Orang yang memiliki keluasan harta, berinfaklah. Nah, di sini liyumfik. Lam pada yumfik namanya lamul amri. Nah, tayyib. Lam yang menunjukkan apa dimintanya fi'il tersebut untuk dilakukan, yaitu infak. Wa ta'dilu du'a indama yakunu talabu minallah. Nahu qawlihi ta'ala liyaqdi 'alaina rabbu. Dan datang bermakna doa, yaitu lam ini untuk menunjukkan doa tatkala na'am yang diminta itu ikhwanifillah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu kita memintanya kepada Allah. Karena Allah tidak diperintah. Nah, siapa yang memerintah? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamakan doa ini ketika ditujukan kepada Allah. Liyaqdi alaina rabbu. Nah, Rabbmu, nah, semoga tayyib menetapkan apa kematian atas kami, atau menetapkan keputusan atas kami. Wanadau ya malikul liyaqdi alaina rabbuk. Maksudnya liyaqdi akan ditetapkan keputusan, yaitu kematian. Di sini permintaan penduduk neraka akan dimatikan karena beratnya merasakan azab di neraka. Setelah kita lewati naam kemarin, bedanya lamul amr, kemudian lamul doa, kemudian apa? Iltimas. Yang keempat, wala an-nahiyah. Yang keempat adalah la an-nahiyah. Wahiyal lati yutlabu biha tarkul fi'li. Yaitu lam yang diminta dengannya untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jadi dengan la nahiyah ini, nah suatu perbuatan diminta agar ditinggalkan. La yang menunjukkan pelarangan. Nah, qawlihi ta'ala la tahzan. Jangan bersedih. Nah, la di sini la nahiyah. Kenapa? Karena nah kesedihan diminta untuk apa? Ditinggalkan. Berarti mengirabnya afanifillah la la nahiyah mabniyun ala sukun la mahala laha min al-i'rab tahzan fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa 'alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu apa? Taqdiruhu apa? Fihi anta. Nah, qala wa tartil du'ai nahu qawlihi ta'ala rabbana la tu'akhidna. Dan datang juga naam berfungsi doa apabila apa? Permintaan tersebut ditujukan kepada Allah. Naam. Nahu qawlihi ta'ala rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami, Naam, janganlah engkau menghukum kami. Tidak kita katakan nahi. Kenapa? Karena tidak ada yang naam melarang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk adab. Perhatikan catatan kaki, qaulul musannif wala mul amri wa du'a wala fin nahi wa du'a isyaratun ila anna hataynil adataini ma'allahi ta'ala la taliqani illa an takuna du'a. Ini isyarat dari musannif, yaitu dari pengarang, bahwasanya dua amil ini, yaitu la mul amr dan la nahiyah, nah, kalau apa penggunaannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pantas kecuali apabila apa dimaknakan doa. Paham? Fallahu la yu'maru wa la yunha. Sebab Allah itu tidak diperintah, tidak dilarang. Wa amma ma ghairillahi idza kana min adna ila a'la fa nusammihi ma su'alan la du'aan. Adapun kalau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apabila nah permintaan itu dari apa yang rendah kepada yang tinggi, maka kita menamakannya adalah soal permintaan, bukan doa. Naam yumdhar Syar ibn Utsaimin ala al-Julumiyah wa ala al-usul min ilmi al-usul. Tapi ini tanbih sekedar dalam penggunaan istilah. Cuman fungsinya sama, panitia. Pokoknya kalau kita dapati lamul amr atau la nahiyah masuk pada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya harus diapakan? Paling bang harus dijazmkan. Nah, jazmnya fi'il mudhari' sahih akhir alamatnya dengan apa? Muhammad Padang. Di surah 1 detik harusnya ini. Hah? Sukun. Tayyib. Kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir, jazmnya dengan apa? Rijal. Atwar fil illah. Kalau fi'il mudhari' tersebut na'am mu'tal fa'i, mu'tal fa'i, na'am jazmnya alamannya dengan apa? Indak ya Ahmad. Hah? Hah? Mu'tal fa'i. Hah? Tidak ada. Hah? Apabila huruf ilahnya pada fa' fi'il, berarti jazmnya dengan apa? Ridwan. Dengan sukun. Sama dengan sukun. Kenapa huruf ilahnya di depan? Huruf ilah di depan tidak pengaruh. Baik. Kalau fi'il mudhari'nya bersama dengan wawul jama'ah, jazmnya dengan apa? Bazur'ah. Hatfun nun. Baik. Ini empat amil yang menjazmkan satu fi'il. Ingat-ingat. Naam, ada empat. Lam, walamma, walamul amr, wala nahiyah. Dari sana ya panitilah pada kitab berikutnya ada tambahan. InsyaAllah kita bahas di kitab-kitab yang lebih tinggi, di Mutamimah maupun di Qatrunadak, yaitu At-Talab, tapi dengan syarat. Seperti apa? Naam kul ta'alau atlu. Ta'alau atlu, datang kemari. Atlu, aku akan bacakan. Di sini atlu naam fi'il mudhari' dijazmkan karena jatuh setelah talab dan kosong dari fa, kemudian diinginkan sebagai jaza. Insyaallah nanti di kitab-kitab berikutnya. Tapi yang perlu antum semuanya ingat empat naam amil ini, jangan sampai keliru-keliru. Kemudian mengenai lamul amr, perhatikan. Nah, lamul amr. Di sana juga telah kita lewati lam pada pembahasan nawasib, yaitu lam apa yang masuk pada fi'il mudhari'. Apa? Hah? Lam ta'lil. Terus? Hah? Lamul juhud. Nah, taib adalah taklil, adalah mujuhud, adalah lamul amr. Telah kita lewati tiga jenis lam ini. Maka harus bisa apa? Bisa membedakan. Maka Allahu liyudhi'a imanakum. Ini lam apa namanya? Baik. Lamul juhud. Naam. Taib. Jadi harus bisa membedakan ketika jenis lam tersebut ketika membaca dalam kitab. Saniyah, sekarang kita masuk pada jenis yang kedua, ma yajzimu fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il. Al-awwalu yusamma fi'l syarti wa tsani yusamma jawab syarti wa jazaa'ah. Yang pertama dinamakan fi'il syarat, kemudian yang kedua dinamakan jawab syarat dan jazaknya. Nah, sebagai jawab dari syarat dan balasannya. Wa hadhihi al-adawatu hiya in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma. Berapa semuanya? Hamzah. Hah? 11 sudah dihitung? Hah? Ini tinggal dihitung berapa? Sebelas. Ya sudah, kalau sudah hitung sebelas, mantap. Ya jangan ragu. Nah, sebelas. Kemudian ditambah yang menjazamkan satu fi'il, yaitu berapa? Empat. Berarti semuanya ada berapa, Mukasha? 15. Nah, dan nanti akan ada tanbih. Fa innahu qaulihi ta'ala iya sya'yudhinkum. Dan ini dinamakan dengan ummul bab, yaitu sebagai apa? Induk dalam apa? Jawazim yang menjazamkan dua fi'il. Dinamakan induk, kenapa? Karena dia punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Namun qaulihi ta'ala iya sya'yudhimkum. Sekarang perhatikan, di situ ada in. Pokoknya kalau ada in setelahnya fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya harus dijazmkan. Nah, kalau itu adalah in syartiyah, berarti i'rabnya in nam harfu syartin wa jazbin tajzimu fi'lain. Sayyid al-awwal na'am syartuhu wa tsani jazaa'u. Ya syak fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Sayyid. Kemudian setelah mengi'rab fi'ilnya, apa langkah berikutnya, Abang Tilbang? Setelah i'rab tadi, mengi'rab kondisi fi'ilnya, terus apa yang harus i'rab? Fa'ilnya, cari fa'ilnya. Kalau fa'ilnya nampak, maka sebutkan. Kalau di sini nampak tidak? Lalu bagaimana berarti? Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban atau jawazan? Wujuban, kenapa? Yasha itu takdirnya apa? Huwa. Berarti apa? Jawazan. Nah, jawazan takdiruhu huwa. Karena kalau yang wujuban, ya fa'ilina, perhatikan yang muqaddar wujuban, yaitu kalau kembalinya ke apa? Ana, nahnu, kemudian apa? Apa? Mukhatab. Naam. Taib. Anta. Kalau anti, Nah, muqaddarnya wujudan atau jawazan? Hendaknya jawab. Kalau anti, muqaddar wujudan atau jawazan? Nampak, nah, tayyib, santan. Dia nampak, tidak ada muqaddar. Contohnya? Tadhabina. Nah, kalau kemasukan amil jazm lam berarti apa? Lam tadhabi. Alamat jazmnya dengan hadmunun. Baik. Kalau antuma muqaddar wujuban atau jawazan? Baik. Ikra. Nampak yaitu alif, ya kan? Kalau antum juga nampak berupa waw. Berarti yang ditakdirkan adalah apa? Ana, nahnu dan anta. Kalau antunna, antunna ketika kemasukan masuk pada fi'il mudhari' dan kemasukan amil jazm, alamat jazmnya apa, Ubay? Hah? Hadfun nun contohnya. Yanhabu, kalau antunna berarti apa? Hah? Yanhabna? Hah? Antunna tadhabna. Berarti kalau tambah ilam lam tadhabna, berarti jazmnya dengan apa? Alamat jazmnya? Hah? Sukun. Apa ada alamat jazm sukun? Ada enggak? Ada, cuman betul tidak? Hah? Apa ada lagi? Kembali ke depan, kembali ke depan. Alamat i'rab. Apa ada tuan? Mabni. Dia itu mabni. Nah, dia itu mabni, sehingga apa tidak? Tidak apa? Di'irab. Maka, na'am mengirabnya tadhabnya berarti fi'lun mundhari'un mabniun ala ala apa? As-sukun. Baru fi mahalli jazmin bilam. Paham? Jangan bingung. Harus jeli, yang makanya saya minta bab ma'rifati alamati i'rab betul-betul mungkin jeli kemudian meletakkannya sehingga tidak apa? Tidak terjatuh ketika dapat jebakan. Nah. Kemudian yudhibkum sekarang. Iyasha yudhibkum. Kalau tadi qanibillah yasha ini sebagai fi'il syarat. Yudhibkum ya. Nah, fi'lun mudhari'un jawabu syarat. Manjazumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian wal kaf, di sini kaf dhamirun muttasil mabniyun ala dhammi fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin. Baik, kata ikrar fi mahalli jarrin. Apa fi mahalli apa dijar? Kaf dhamirun muttasil mabniyun ala dhamm fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi. Ya. Maf'ulun bi kira. Kemudian mim alamatul jama'. Mudah ya kan? Mudah. Butuh ketelitian. Qala wa ma. Baik. Ma nahu qawlihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Kalau tadi in itu huruf. Ya harfu syartin. Kalau harfu syartin mudah ya Pak Ibila. Antum tidak perlu mikir kedudukannya dalam i'rab apa. Yang penting ya harfu syartin nam la mahalla laha min al-i'rab. Sekarang kalau ma dia itu isim. Ma ismu syartin. Dia itu sebagai isim. Naam. Sehingga kalau mendapati isim seperti ini, ya kita butuh berpikir kedudukannya dalam i'rab apa. Ini kaidahnya. Kalau mendapati isim, kita harus cari kedudukan dalam i'rab apa. Nah, contohnya sekarang, wa ma ta'alu min khairi ya'lamu Allah. Apa saja, nah, yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah akan mengetahuinya. Baik, di sini ma syartiyah jazimah. Ma isim syarat yang menjazamkan. Mabniun ala as-sukun. Nah, perhatikan fi'il setelahnya. Taf'alu. Taf'alu di sini sudah ada fa'ilnya. Yang belum ada berarti apa? Apa yang belum ada di sini? Maf'ulun bi. Maka ma na'am fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang dikedepankan. Kemudian taf'alu i'rabnya bagaimana? Taf'alu di i'rab alif. Na'am fi'lu syarat majzumun bima wa alamatu jazmihi hadfun nun. Terus fa'ul jama'ah taib dhamir mabni ala sukun bi mahalli raf'in fa'il. Nah, min khairin wa ma taf'alu min khairin. Min misalnya apa? Harfu jarin jelas. Khairin majrurun bimin. Kemudian syahid yang kedua ya'lamullah. Ini sebagai apa? Fi'il jawab syart. Bagaimana mengi'rabnya Muhammad? Ma'lamatu jazmihi ya'lamu Allah fi'lun mudhari'un jawabu syart mabniyun ala mabni ala madha? Ha? Mabni ala sukun atau bagaimana? Nah. Dipahami dengan baik, ha? Mabni ala madha? Indah ya Abu Abdul Bar. Jawab syarat ya'lamu Allah. Mabni ala sukun. Baik. Hakadha ya. Baik. La, kenapa? Ya mu'rab. Ya. Berarti i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un. Jawab syarat majzumun wa alamat jazmi as-sukun. Tayib, ya. Tentu banget jangan nam terkecoh. Karena ma di sini depannya ma dan itu fi'il mudhari'. Naam, tidak bersambung dengan apa-apa. Fi'il mudhari yang mabni kapan itu? Fi'il mudhari kapan mabni? Sehingga jangan sampai bingung. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Hasan. Ketika? Non? Non inat. Yang kedua? Naam, non tauqid. Tayyib. Selain itu ya jangan dimabnikan. Zalim. Tidak apa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, zalim. Dosa tidak? Hah? Tayyib. Kemudian yang ketiga, man. Dan untuk ma'ifanifillah kebanyakan digunakan untuk yang tidak berakal. Sedangkan man untuk yang berakal. Nahu qawlihi ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Di sini man, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Makhraj. Isim apa ini bentuknya? Makhrajun. Isim apa namanya? Ahmad. Isim makan. Baik. Tayyib isim makan. Syahidnya yattaqi. Di Arab yattaqi. Di Arab demi. Majzumun bi. Biman. Wa alamadu jadbihi. Hadfu harfil illah tayin. Sekarang ya ja'al. Biar cepat. Ya ja'al asidik. Harus bisa. Fi'ilun mudhari. Jawab syar. Terus. Majzumun. Biman. Terus. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Pintar. Baik, santai. Kemudian untuk man, nah karena dia itu isim, ya kan? Dia itu isim. Berarti ketika kita mengi'rab man, nah ismun syart. Nah. Baik. Jazim yang menjazmkan. Nah, mabniun ala sukun. Kedudukannya apa sekarang? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, kalau dalam kitab Al-Fanifillah di halaman 82 memang sengaja tidak disebutkan. Kalian perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ismu syartin wa jazmin. Yajzimu fi'lainil al-awwal. Na'am fi'lu syarti wa tani jawabuhu wa jazaa'u. Ini untuk apa? Mubtadi'in. Untuk kalangan pemula sehingga tidak bingung kedudukannya apa. Cuman sebagai faedah butuh kaidahnya afanifillah, kalau itu isim kita butuh mencari kedudukannya dalam i'rab. Nah, Imam Suyuti afanifillah dalam Na'am Al-Hammah memberikan perincian yang bagus untuk masalah ini. Nah, merujuknya dalam kitab-kitab Na'am yang lebih tinggi insyaallah taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Mahma nahwa qawlihi ta'ala mahma yuhawil al-mubtiluna tamsal haqiqati tadhhab. Indah ya Ridwan, bagaimana maknanya ini? Mahma yuhawil al-mubtiluna tamsal haqiqati tadhhab. belum sampai. Baik, berarti sekarang tugasnya biar antum ada persiapan mulai dari mahma sampai ke bawah. Contoh-contohnya diusahakan dicarikan dulu maknanya, ya, cari dulu maknanya sehingga kalian apa melatih untuk menerjemahkan, sambil melatih untuk menerjemahkan. Nah, kemudian apa nanti akan tahu benar atau salah. Dan di sini ada contoh banyak. Ini tugas untuk pertemuan berikutnya pada mukhattat, perhatikan pada mukhattat, ya, diagram yang menjelaskan jawazimul mudhari'. Itu alhamdulillah belum diharokati. Juga latihan untuk antum mengharokati. Antum harokati dulu cara membaca yang benar bagaimana. Mulai dari lam yuhmil zaitun darsahu, ini bonus. Tayyib, kalau sudah sampai yang salah besok berarti push up dan dikasih bonus, ini salah. Sampai yang terakhir. Contoh-contohnya ini tugasnya dicari maknanya bagaimana. Sambil apa? Belajar menyusun kalimat yang bagus. Karena menerjemah ikhwanifillah tidak sekedar menempel-nempel kosakata. Butuh juga seorang memperhatikan paham tidak orang yang apa? Orang yang diajak bicara dengan terjemahan tersebut. Karena terjemah yaitu tafsir, ya, menafsirkan perkataan orang lain dalam bahasa lain. Jadi intinya bagaimana memahamkan, bukan bagaimana apa terjemahan secara apa secara letterlock, dalam artian harus kata-katanya, susunannya, urutannya sama. Ini keliru. Keliru dalam metode penerjemahan. Tain, itu dulu. Berarti kita ambil sampai man dulu. Teman, tugas untuk antum belajar membaca, karena kaidahnya sama. Apabila kaidahnya untuk yang teman-temannya in ini menjazamkan dua fi'il, berarti fi'il mudhari' yang ada di situ dua-duanya dijazamkan. Kemudian dicari maknanya. Tayyib. Siapa yang sungguh-sungguh insyaallah akan bisa. Berusaha. Nah, kami bihadza subhanallahi wa bihamdihi wa syukran.